Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala Al-Hattabi sahibul mutammimah, wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ini aslinya ucapan dari Ibnu Hajram. Ya, bahwasanya kalam atau kalimah itu adalah isim, fi'il dan huruf. Maka semua yang muncul dalam bahasa Arab, baik di Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam ucapan orang-orang Arab, itu enggak lepas dari tiga: isim, fi'il, huruf. Namun huruf ini ja'a li ma'nan, yang dia memiliki makna. Ya. Wa qawluhu, kata pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullah, wa hiya ismun ila akhir urifa, maka diketahuilah inhisarul kalimati, ya, adanya pembatasan kalimat fi hadhihi ats-tsalatsati, di tiga hal ini. Itu pembatasan kalimat itu hanya pada isim, fi'il dan huruf. Huruf yang dia memiliki makna. Dari mana diketahui ini? Bil istiqra'i. Berdasarkan istiqra', penelitian, pengkajian, ya, wa tatabbu'i kalamil Arabi, dan juga adanya tatabbu', ya, penelitian, penelusuran ucapan orang-orang Arab. Fa inna ulama hadhil fanni, karena ulama, ya, bidang ini, bidang studi ini, itu bidang nahwu, tatabba'u, mereka telah melakukan tatabbu', riset, ya, penelitian kalamal Arabi, ya, ucapan bahasa Arab, falam yajidu ghairaha, dan mereka tidak mendapati selain dari tiga hal ini. Artinya bahasa Arab itu enggak lepas dari isim, fi'il, huruf. Walau kana hunaka naw'un rabi'un, seandainya ada jenis yang keempat, ya. Ini perhatikan, ada lam itu. Lamnya itu lam jawab lau. Pokoknya kalau ada lau, ada lamnya. Kayak tadi kita di kajian Syarah Syekh bin Baz, ya. Ya. La ubriza, gitu kan? La ubriza. Laula dzalik la ubriza. Lamnya lam jawab lau. Memang antum belum ada pelajaran itu di Al-Jurumiyah. Tapi nanti ada insyaallah di Al-Mutamimah. Lamnya itu jawab lau. Nah. Taib. Walau kana hunaka naw'un rabi'un, seandainya ada jenis yang keempat, la asaru alaih. Ya, maka tentulah asaru alaih. Mereka para ulama alinahu, ya, kalau asaro mutaaddinya dengan ala, itu maknanya wajada. Tentulah mereka la asaru alaih, tentu maknanya wajaduha, wajaduhu. Nah, tentulah mereka akan mendapatkannya, menemukannya, jenis yang keempat. Tapi ternyata enggak ada, ya. Bahasa Arab itu cuma apakah isim, fi'il, huruf. Ya, isim, fi'il, huruf, enggak lebih dari itu. Misalkan itu mengatakan uridu an usafiru ila makkata, uridu fi'il, an huruf, harfu nasbin, usafiru fi'il, ila huruf jar, makkah isim. Itu aja udah. Antum mau baca apa? Al-Quran, ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi dzalika. Apa itu dzalika? Isim isyarah. Al-kitab isim, la huruf, raiba isim la, fihi huruf dan isim, hudan lil muttaqin hudan isim, lam huruf, muttaqin isim, alladina isim isyarah, yu'minuna fi'il, ada fa'il di situ, waw huruf. Dan gitu aja udah bahasa Arab. Ya. Mau dalam hadis, mau ucapan orang-orang Arab semua, ya, orang-orang Arab berbicara semua enggak lepas dari isim, fi'il, huruf. Ya. Wa qayyada al-musannifu al-harfa bi kaunihi ja'ali ma'na. Dan musannif Ibn al-Hattabi, penulis Mutamimah, itu beliau mentakyid, artinya mengikat yang dimaksud di sini mentakyid, mempersyaratkan. Mempersyaratkan al-harfa, huruf itu bi kaunihi, bahwa status keadaan si huruf ini dia mesti ja'ali ma'na. Yang dia hadir memiliki makna. Ya, kenapa dia beliau persyaratkan demikian? Qala liyukhrija harfat tahajji, supaya beliau mengeluarkan huruf tahajji. Ya, tahajji itu masdar dari tahajja'a ya tahajja'u. Itu mengeja, hija'iyah makanya. Huruf ejaan. Ya, nahu, alif, ba, ta, sa, ila akhir. Ya. Nah, huruf-huruf hija'iyah itu kata beliau, fala yakunu kalimatan, itu bukan kalimat. Ya. Kenapa bukan kalimat? Li adami dalalatihi. Karena tidak ada petunjuknya ala maknan, kepada sebuah makna. Wa hadzal qaidu ma'lumun. Dan persyaratan ini sudah diketahui. Mimma qablahu, dari pembahasan kita sebelumnya. Fala yahtaju ilaih. Maka enggak butuh lagi untuk diulang lagi di sini. Ya. Taib. Jadi hurufnya itu huruf yang memiliki makna. Ya. Misalkan itu mengatakan Zaidun fiddari. Nah, fi, huruf fi itu memiliki makna. Maknanya apa? Az-zarfiyah. Ya, ad-dar, berarti kita pahami Zaid ada di rumah. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa. Ar-Rahman 'ala, huruf, tapi dia memiliki makna. Ya, 'alal 'arsi istawa. Ya. Dia huruf, huruf jar. Istawa 'alal 'arsi isim majrurnya. Ya. Dia muta'alik dengan fi'il yang di kedepan, yang di ada setelahnya, istawa. Maknanya Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy. Kenapa ditakdim? Ada dua faedah. Liyufida al-hasra wal ikhtisas, pembatasan dan pengkhususan. Allah benar, hanya Allah yang beristiwa di atas 'arsy. Artinya enggak ada makhluk lain yang ada di atas 'arsy. Karena 'arsy adalah makhluk yang tertinggi, maka enggak ada lagi. Maka makna ala di sini al-ulu. Makna ala di sini adalah apa? Ulu. Maka memiliki makna. Ya. Jadi kalau cuma dikatakan ala aja, apa? Ya. Taib, sudah bisa dipahami sini? Nah, sekarang kita pindah ke matan berikutnya. Qala fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih wa bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Ya. Qala fal ismu. Nah, sekarang tanda-tanda isim. Ya. Isim dapat diketahui dengan isnad. Ini yang enggak ada di Al-Ajrumiyah ya. Ada enggak di Al-Ajrumiyah? Enggak ada. Dengan isnad ilaih, nanti akan beliau terangkan itu apa itu isnad ilaih. Ya. Pokoknya isnad ilaih itu tanda maknawi gitulah ya. Ya, bahkan bisa juga lafzi. Wal khafdi. Ya. Khafad. Ya. Khafad. Wat tanwin, tanwin itu hanya pada isim. Khafad hanya pada isim. Wa bidukhulil alif wal lam, adanya alif dan lam pada isim. Wa huruful khafdi, dan ada huruf-huruf khafad. Huruf khafad hanya masuk kepada isim, enggak masuk ke fi'il. Nah. Qala syarihu, berkata pensyarah, qauluhu fal ismu. Ya, kata pencara mengomentari pernyataan fal ismu qaddamahu, berarti Al-Hattab ini ya mendahulukan isim ala akhawaihi, daripada dua saudaranya. Ya, al-fi'li wal harfi, dua saudaranya isim yaitu fi'il dan huruf. Kenapa kok isim didahulukan? Li syarafihi, karena kemuliaan si isim ini. Dari aspek apa? Min haitsu innahu qad yastaghni anhuma fi ba'di tarkibi. Dari aspek apa? Dari aspek, dari sisi bahwasanya yastaghni anhuma, isim itu enggak butuh lagi kepada keduanya. Kepada isi fi'il dan huruf. Ya, fi ba'di at-tarkib. Dalam sebagian susunan kalimat. Isim dengan isim sudah jadi kalam. Ya. Nahu Zaidun qa'imun. Zaidun isim, isim alam, qa'imun isim fa'il. Ya, Zaidun qa'imun isim, isim fa'il. Tabarakallahu fik. Bisa dipahami sini? Walaupun kata beliau sendiri sebelumnya qa'imun itu adalah isim apa? Isim hakiki atau bukan? Hah? Qa'imun isim hakiki bukan? Hah? Bukan. Ya. Taib. Hanya isim hukmi. Secara hukum aja. Kenapa? Karena dia menempat, dia adalah wasaf. Ya. Kalau wasaf sifat, ya, dia memiliki makmul. Makmulnya mana? Fa'il atau naibul fa'ilnya kalau dia marfu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Zaidun qa'imun. Abuka rajulun. Nah, ini baru nih. Karimun. Ini isim semua ini. Iya kan? Abuka rajulun. Kalau rajulun bukan isim sifat, isim jins. Ya. Bapakmu adalah pria yang karim. Yang karim, yang mulia atau yang dermawan. Nah, ini isim semua. Berarti ya, lebih mulia dia dibanding, lebih syaraf dibanding dengan fi'il. Kalau fi'il bisa enggak? Fi'il sama fi'il. Koma kok ada gitu. Bisa enggak? Enggak bisa. Huruf sama huruf? Min ila. Hah, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, itu. Ya. Wa nahu dzalik dan semisalnya wa huma la yastaghniyani anhu. Ya. Dan ya apa namanya? Si fi'il dan huruf itu enggak bisa membentuk kalimat tanpa dari si isim. Ya, it la yakhlu minhu kalamun. Ya. Karena enggak lepas kalam dari si isim. Pasti di setiap kalimat itu pasti ada isim. Contoh kita bikin dari fi'il. Koma butuh fa'il. Fa'il siapa? Fa'il siapa? Isim apa fi'il juga? Apa huruf? Isim. Koma Zaidun. Ya. Ayo taruhlah si Zaidun ini gak disebut. Koma fil fasli. Kalimat bukan? Kalimat. Loh, gak ada tuh isimnya? Enggak, tetap ada isim. Mana fa'il dari? Nah, domir mustatir. Takdiruhu huwa. Apalagi tuh fil fasli. Al fasli itu adalah? Isim. Ya. Atau taruhlah yang gak ada fil faslinya. Contoh fil amr. Ya, kan Ibnu Malik memberikan contoh di Alfiyah. Ya. Kastakim. Ya, al-kalamu wa lafdun mufidun kastakim. Kastakim. Istakim fil amr. Istakim fil amr. Fil amr itu cukup istakim. Istiqomalah engkau, kata Ibnu Malik di Alfiyah. Itu sudah jadi kalam. Ya. Itu sudah jadi kalam. Padahal istakim fil amr, tapi ada fa'il. Fa'il mana? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Lah domir itu apa? Isim apa fi'il? Isim. Nah, itu maksudnya di sini. Paham sini enggak? Arti Johar? Ya. Dio. Itu ya. Herlin? Dia boleh paham? Wal ismu lughatan, isim cara bahasa, ma dalla ala musamman, dia yang menunjukkan kepada yang dinamai. Ya, yang dinamai. Kita namakan Herlin. Ya, dia menunjukkan kepada yang dinamai. Siapa yang dinamai? Nah, itu dia sosoknya tuh. Sosoknya kayak gitu. Hanif, mana? Siapa? Ya, dia menunjukkan pada yang dinamai. Tahu dia sosoknya tuh. Ya. Wastilahan secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Nah, ini juga ada ya di Al-Mumti ya. Ya. Dia adalah kalimatun, sebuah kata, dallat ala ma'nan, yang menunjukkan kepada sebuah makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri, pada kalimat itu sendiri. Walam taqtarin, dan dia tidak ya, tidak terikat, tidak berbarengan dengan zaman. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il dia taktarin bi zaman. Zaman madin, zamanul hal, zaman mustaqbal. Nahu Zaidun wa Jabalun wa Makkata. Ya, contoh Zaidin, Jabalin, Zaid. Nama orang. Ya, alam. Jabal, nama gunung. Ya, dia gunung. Makkah. Ya, alam ini. Wanahuiha dan semisalnya. Fa innaha, ini nama-nama ini, Zaid, Jabal, Makkah. Asma'un, dia adalah isim-isim. Dallat fi nafsiha ala ma'nan. Yang dia menunjukkan pada kalimat itu sendiri, pada kalimat dia sendiri, dia menunjukkan pada sebuah makna. Zaid, menunjukkan pada sesosok pria yang namanya Zaid. Jabal, Makkah, juga begitu. Ya. Wahuwa kaunuha. Ya. Dan dia keadaannya, ya, zawati musammayatin bihadihil asma'i walaysa az-zaman, walaysa az-zamanu dakhilan fi wahidin minha. Ya. Dan dia keadaannya, si isim-isim ini, ya, dia adalah zawatis musammayat. Dia adalah person-person atau ya, zat-zat yang dinamakan dengan nama-nama tadi. Zaid, ya, berarti dia adalah person, zat, seorang yang namanya Zaid. Jabal, ya, person. Person ini jangan selalu diartikan orang ya. Apa ya? Zat, sosok, ya, yang dia adalah gunung itu, Mekah. Dia adalah zat, ya, sosok sebuah negeri. Ya, yang namanya Mekah wa Nahiyah dan semisalnya. Ya. Walaysa zamanu dakhilan, dan zaman waktu itu enggak masuk fi wahidin minha. Di salah satunya. Eh, siapa sih Mujahid? Napa sih antum? Nanya-nanya apa sih ke si Paris? Sibuk amat. Hah? Lah, ya, tenang aja, enggak ke antum, ger banget antum. Kameranya kemana? Tenang aja gak kantor. Kenapa emangnya? Takut viral antum. Siapa yang mau viralin antum? Ya nah sorot aja deh tadi antum. Anak Mujahid. Nah nunduk lagi dia. Jahit, Mujahid. Masya Allah. Ya. Wasumiya bidalika. Kenapa isim dinamakan isim? Li sumuwihi, karena sumunya dia, isimnya dia. Apa arti sumu? Ai uluwihi, karena ketinggian dia. Makanya namanya isim. Ya, karena uluwihi, karena ketinggian dia. Ya, ala akhawaihi, daripada dua saudaranya. Si fi'il dan huruf. Listiqnaihi anhuma, karena keduanya, karena si isim ini enggak butuh kepada si fi'il dan huruf dalam membentuk kalam. Waftiqarihima ilaih, dan karena iftiqarnya, karena membutuhkannya si fi'il dan huruf kepada si isim. Ya. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, di mana si fi'il enggak bisa membentuk kalimat kecuali mesti ada isim, apalagi huruf. Nah, ada bisa dipahami sini? Baik. Wa qawluhu yu'rafu, dan perkataan beliau isim itu yu'rafu, dikenal. Ay yumayyazu, dapat dibedakan. Ya, artinya ini tanda-tanda isim yang membedakan dengan selainnya. Yumayyazu an akhwaihi, dia dapat dibedakan dengan dua saudaranya, si isim, si fi'il dan huruf, dengan apa dibedakan? Bi alamatin katsiratin. Ya, dengan tanda-tanda yang banyak. Itu kan tanda isnad ilai khafat, tanwin, dukul alif lam, huruful khafat. Nah. Awsalaha ba'duhum ila khamsina alamatan. Masya Allah. Bahkan ba'duhum sebagian ulama alinahu itu awsalaha. Sampai itu awsala yusilu, apa artinya? Menghitungnya itu sampai kepada 50 tanda. Masya Allah. Iqtasara al-musannif. Namun al-musannif al-Hattabi iqtasara, hanya mencukupkan minha dari tanda-tanda isim ini ala khamsi alamatin. Kelima tanda aja. Dari 50 ke 5, nolnya hilang satu. Dicukupkan. Dari keringanan sholat di mi'rajnya. Dari 50 ke 5. Ya, ini 5 aja enggak apal-apal. Ya, Mat ya. Apalagi gocap. 5 aja gak ditanya besok apa tanda isim. Wal ismu yu'rafu. Hah? Gimana? Bingung lupa. Tanwin, tanwin paling gitu. Al al al. Al al. Mana lagi tadi? Likauniha ashara. Ya, kenapa? Karena yang 5 ini inilah yang paling masyhur. Wa aktsara istimalan, dan yang paling banyak penggunaannya. Min ghairiha, daripada tanda-tanda yang lain. Nah. Wa qawluhu bil isnadi ilaih. Nah. Ya. Dan perkataan beliau, ini tanda yang pertama, dengan isnad ilaih. Al isnad alamatun ma'nawiyatun. Yang namanya isnad tanda-tanda maknawi. Artinya dia enggak konkret, ya. Wahyu lugatan al ilsaq, isnad itu secara bahasa apa sih? Ilsaq, ilsaq itu apa? Al sako ilsiku, nempel. Yukalu misalkan dikatakan asnadtu zahri ilal jidar, aku menempelkan punggungku ke tembok. Maknanya apa? Al sok tuhu, aku tempelkan. Ya. Itu kalau secara bahasa. Wastilahan secara istilah, apa sih makna al-isnad ilaih? Antusnida ilal ismi ma yutimmu bihi al-faidatu. Yaitu anda sandarkan pada isim, ya, apa-apa yang dengannya sempurna, ya, faedah. Artinya kalimat menjadi sempurna. Anda sandarkan pada isim yang dengannya, dengan anda sandarkan pada isim tadi, faedah sempurna. Artinya kalimat tersebut menjadi sempurna. Nahu qoma zaidun. Ya, contoh qoma zaidun. Ini kalam bukan? Kalam. Karena tersusun dari dua terkib. Terkib awal fi'il, terkib sani apa? Isim. Yang jadi fa'ilnya. Maka kalimat qoma fi'lun musnadun. Dia adalah fi'il musnad. Dan Zaid namanya isim musnad ilaih. Ya. Zaid musnad ilaih. Baik. Maka dari sini, ya, diketahuilah berarti tanda isim isnad ilaih. Ya. Sama kalau saya ganti. Kan di situ tadi koma Zaidun, koma fi'il musnad. Zaidun isim musnad ilaih. Saya ganti Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun. Berarti si Zaidun ini musnad ilaih, qa'imun musnad. Ya, qa'imun musnad. Wa hadhil alamatu hiya anfa'ul alamati. Dan tanda ini yaitu musnad ilaih, al isnad ilaih, itu adalah tanda isim yang paling bermanfaat. Ya. Itbiha, karena dengan isnad ilaih inilah, ya, ustudillah apa? Ditunjukkanlah ala asmiyatit ta'i fi qaulika darabtu. Ditunjukkanlah akan keisiman atau status isim tak domir tak. Ya, pada kalimat dorob tu. Ya. Bitaslisiha dengan tiga macam bacanya. Dorob tu, dorob ta, dorob ti. Itu maksudnya bitaslisiha. Apakah dorob tu, dorob ta, dorob ti. Nah, diketahui dengan isnad ilaih inilah bahwasanya domir ta itu adalah isim, bukan huruf. Ya. Ala taro annaha la taqbalu al. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya kalimat tadi dia tidak dapat menerima al wala tanwin. Ya, enggak bisa ngasih tanwin juga. Wala ghairaha dan yang lainnya minal alamati. Ya, kan dorobtu. Kita tahu dari mana? Dorobtu ini isim padahal dia enggak ada tanwin. Enggak ada khafat. Enggak masuk huruf khafat. Ya. Enggak ada al. Dari mana kita isim? Dari isnad ilaih. Dari isnad ilaih. Ya, siwal isnad ilaih. Selain isnad ilaih. Dengan dikatakan dorob tu, ya. Maka taknya adalah musnad ilaih. Dorob tu musnad. Dorob tu musnad. Ya. Maka antum sandarkan kepada isim apa-apa yang dengannya sempurna kala. Itu isnad ilaih. Antum sandarkan tuh. Ya. Pada isim apa-apa yang dengannya sempurna kala. Dorob tuh. Dorob tuh. Maka taknya inilah tak musnad ilaih. Yang disandarkan. Dorob tuhnya musnad. Taib. Ini tanda isim yang paling anfa. Kalau antum sebutkan, ya, Zaidun qaimun. Zaidun tahu dari mana dia isim? Oh iya jelas, ada tanwin. Oh ya selesai. Zaidun fil fasli, tahu dari mana al fasli itu adalah isim? Masuk khafat. Ya, ada kasrah. Khafat itu kan ibarah anil kasrah ya. Ya, kemudian masuk huruf khafat fi. Kemudian ada al. Oh iya jelas. Nah, dorob tu, tahu dari mana itu isim? Ada enggak khafat? Enggak. Ya, si domir tu itu tahu dari mana dia adalah isim? Enggak, kalau selain musnad ilaih bisa diketahui? Enggak bisa. Selain musnad ilaih. Erlin, jangan ngantuk-ngantuk. Ngantuk pula. Kenapa itu? Baik. Nah sekarang wa qawluhu bil khafdi. Al khafdu alamatun min akhiril kalimati. Ya. Dan juga isim dikenal dengan al khafat. Khafat itu adalah tanda dari akhir kalimat. Wa huwa lugatan dan secara bahasa didul irtifa. Lawan dari kalimat irtifa. Irtifa artinya di atas. Berarti khafat adalah artinya di bawah. Ya, tasaful itu ya. Wastilahan secara istilah taghyirun makhsusun. Dia adalah perubahan khusus ya. Alamatuhu al-kasr. Yang tandanya adalah kasrah. Au mana ba'anha atau yang menggantikan kasrah apakah ya atau fathah. Nahu marartu bi Zaidin ja'a gulamu Zaidin. Nah itu marartu bi Zaidin. Kok bisa Zaidin? Kita tahu dari mana nih Zaidin isim? Dari kasrah. Gulamu Zaidin tahu dari mana? Kasrah. Atau yang menggantikannya ya. Gulamu Ahmada. Tahu dari mana Ahmad ini adalah isim? Karena ada khafat. Khafatnya mana? Kasrah yang gak ada. Kan yang selain dari khafat juga boleh. Yang menggantikannya itu fathah. Nah, kalau wabit tanwini, isim juga dapat diketahui dengan adanya tanwin. At-tanwinu alamatun min akhir kalimah. Ya, tanwin adalah tanda diantara akhir kalimat. dari akhir kalimat. Wahuwa lughatan at-taswitu, kalau dia secara bahasa taswit, bersuara. Yuqalu nawwana at-ta'iru idza sawwata. Ya. Misalkan dikatakan nawwana, nawwana yunawwinu tanwinan, apa artinya? Nawwana at-ta'iru idza sawwata, apabila burung itu bersuara. Ya. Nawwana faris tanwinan. Si Paris bertanwin, bersuara, berkicau. Ya. Wastilahana sekarang, secara Islam itu tanwin nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdan tufarikuhu khattan istighna'an anha bitakrari syaklati indad dabti bil qalami. Nah, secara bahasa apa itu tanwin? Dia adalah nun tambahan, ya, sakinatun yang sukun. Jadi ketika antum mengucap Zaidun, seakan-akan ada nun setelah huruf harokat dhammah, setelah huruf dal. Zaidun, seakan-akan zai, ya, dal, dan nun. Zaidun, Zaidan, Zaidin, begitu. Ya, talhaku akhiral ismi, yang mengikuti akhir isim. Lafdan, baik secara lafad. Nah, ini secara lafad dia. Watufarikuhu khattan, namun berpisah dia. Kalau dalam penulisan dipisah, gak ada nunnya. Secara lafadz aja seakan-akan ketika saya mengatakan jaa Zaidun, seakan-akan setelah huruf dal ada nun. Namun dalam penulisan ya enggak ada tuh nunnya, dipisah. Ya, paham ke sini? Namun kita bacanya Zaidun sama tadi, seakan-akan ada nun. Istighna'an anha. Dan enggak butuh lagi kepada nun. Ya, ketika ditulisan bitakrar syaklati, dengan mengulang syakal, harokat. Ya, misalkan Zaidun, nah, diulang lagi itu domahnya. Makanya nanti tandanya domatain. Zaidan, fathatain, dua fathah. Zaidin, kasratain, dua kasrah. Ya. Inda dabti bil qalami, ketika didobet. Eh, Faris, jadi ngantuk. Ya, nggak ada yang bisa selamat antum ngantuk dari aneh, ya. Enak aja. Ah, tahu aja. Nggak usah deh ngantuk, mau ngapain bercuma. Ntar malah nesuruh diri. Erin ngantuk, Paris ngantuk. Bercuma ngantuk, mau ngapain? Udah tahan-tahanin aja. Mau ngapain ngantuk? Ntar nesuruh diri, ini terakhir dengar. Paris tuh udah sering berdiri. Udah pernah dia berdiri. Di antara antum pernah juga ada yang berdiri gak? Belum. Hah? Belum. Angkatan kemarin tuh si Paris, si siapa lagi tuh? Si Ray, nah, pernah tuh diri itu lagi ngantuk. Nah, mungkin antum ayo menunggu ini. Udah habis rasa belas kasihannya sekarang. Nah, sekali lagi ngantuk diri. Ngapain sih ngantuk? Cuma kan? Udah suruh diri. Ngomelin, anda tahu nih. Dulu anda di SMP IT, SMA IT ngajar, ya, murid 30, kelas gede, ada yang ngantuk, aw anda. Apalagi ini cuma berapa? 20 biji, 20 ekor, mau ngantuk. Itu 30 anak, kelas gede, tahu anda ngantuk. Apa anda ngantuk? Bercuma. Udah diomelin, suruh diri lagi. Apes sudah. Nah, ya gak Pak Jahit? Hah? Iya gak? Ya. Nahu Zaidun wa rajulun wa sahin wa hina idin wa muslimatin wa yadin wa akhin. Fahadihi wa nahuha, maka isim-isim ini semua, nama-nama ini semua adalah asma'un, isim. Kenapa? iluhukit tanwini laha, karena dia diikutkan, disertakan dengan tanwin. Ini ada yang menarik, sahin. Sah. Sah itu adalah isim fi'il amr. Maknanya apa sah? Sukut. Uskut, diam. Ya, namun dia isim. Ya. Kenapa? Karena dia enggak, nanti kita belajar tanda-tanda fi'il, dia enggak bisa itu tanda-tanda fi'il di dia. Dia ada isim, isim fi'il amr. Nanti ada sah, ada sahin. Tahu dari mana bedanya? Nanti. Insyaallah. Ya. Wa qawluhu wa bidukhulil alif wa lam. Kemudian tanda isim berikutnya dengan dimasuki alif dan lam. Nahu. Ya. Al, yaitu al. Ah itu apa itu al? Dukhul alif dan lam. Alamatun min awwalil kalimati. Dia adalah sebuah tanda yang berada di awal kalimat. Nahu ar-rajulu wad-daribu wal yazid. Dan semisalnya al ar-rajul ad-darib wal yazid. Yazid ini bukan fi'il mudhari zada yazidu, namun nama orang. Ya. Wa tubdalu lam al miman. Nah, lam diganti, lamul al diganti menjadi mim. Ya. Kan al gitu ya. Namun lam di al diganti menjadi mim. Jadi gimana? Am. Ya, fi lughati humay himyar, pada lugah Bani Himyar. Berarti ar-rajul am-rajul. Ya. Al-faras am-faras. Ya, gitu. Jadi am lugah Bani Himyar. Al-masjid berarti apa? Am-masjid. Al-kitab Alkitab. Wa qawluhu wa huruful khabdi. Juga perkataan beliau, tanda fi'il, tanda isim yang berikutnya adalah huruf khafd. Wa hiya alamatun min awwalil kalimati, yaitu tanda yang berada di awal kalimat. Kharajtu minal baiti ilal masjidi. Ya, lihat itu ada huruf khafd ya. Min berarti al bait isim. Tahu dari mana? Selain ada al, selain ada kasroh, juga ada min. Hah? Huruf khafad. Ilal masjid. Tahu dari mana masjid itu adalah isim? Adanya huruf khafad yang memasuki dia. Wasayati al-kalamu alaiha. Akan datang nanti pembahasannya fil mahfudat. Di pembahasan mahfudat, insyaAllah. Nah. Wal fi'lu. Sekarang fi'il. Lebih enak mana ini apa al-mumti? Lebih enak al-mumti. Nah, iyalah ini susah. Antum maunya yang gampang-gampang kan? Tapi kapan kita naik kelas kalau bukunya gampang mulu? Kapan antum ngerti pelajaran SMA? Kalau antum doyannya di SD terus, apalagi SD-nya kelas 1, calis tuh. Ini 1, ini 2, ini 3. Muslih lagi muridnya gitu. A, B, C, D, E, F, G. Aku, C, I, N, T, A, cinta. K, I, M, U, kamu. Wah. Gurunya ditembak sama muslim. Modus. Aduh, muslim. Parah. Murid yang berbakti. Bu gurunya sampai disukai. Kan cinta sama gurunya. Insyaallah muslim. Mana lagi tadi? Ya. Qala wal fi'lu yu'rafu. Kenapa pada demen kencing semua ini? Kenapa sih? Ada AC udik amat. Hah? Aduh. Ada hobi kencing semua. Aduh. Antum di Kalimantan panas kan? Tapi udah biasa sini. Tambun dingin. Tambun Kalimantan sama Tambun panasan mana? Pas antum ini lagi enggak bersyukur antum lagi dingin gini bilang panas Tambun. Tuh pikir-pikir kencing-kencing dia. Nabil, ente orang Pontianak, panasan mana sama Tambun Pontianak? Panasan Bekasi. Antum kencing-kencing di sini kedinginan. Oh, kan pakai AC ya. Masa sih panasan Bekasi? Iya. Yeah. Mantap. Penghinaan ini. Siapa yang kotanya panas? Antum Pulau Sukun. Panasan sono. Waduh. Berarti kita keren juga di sini lah. Beda tipis lah Palembang sini. Nah, Paris asli Bekasi, Babilonia lagi, Babelan, Nisan, Babelan. Nah, itu ada orang ilham tu juga tu, orang geraha. Qala wal fi'lu yu'rafu biqat wassin wasawfa wa ta'anis asakinah. Ini sama kayak di Al-Jurumiyah ya. Fi'il diketahui dengan qat, sin, sawfa, ta'anis asakinah. Qat masuk ke fi'il madi, fi'il mudhari. Ya. Kalau masuk ke fi'il madi maknanya apa? Tahqiq, taukid. Kalau fi'il mudhari maksudnya apa? Taklid. Atau taksir. Kalau qad kalau sin saufa masuk ke fi'il mudhari. Ta'anis sakinah masuk ke fi'il madhi. Taib. Qala syari hafizullah wa huwa lughatan nafsul hadasi min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Nah, fi'il secara bahasa itu adalah nafsul hadas. Kejadian itu sendiri. Apakah kejadian min kiamin kalau dari kalimat koma yakumu? Kejadian kiam, berdiri. Wa ku'udin kalau ku'ada yakudu. Dan semisalnya. Doroba, ya berarti dia kejadian itu sendiri berupa dor, pemukulan. Nah, itu kalau lugotan bahasa. Wastilahan secara istilah. Kalimatun dallat ala ma'anan fi nafsiha. Waqtaranat bi ahadil azminati as-salasati allati hiya al-madi wal ha allati hiya al-madi wal halu wal mustaqbalu nahu darabtu daraba yadribu idrib. Nah, secara istilah apa itu fi'il? Dia adalah kalimatun, sebuah kata, dallat, yang menunjukkan ala ma'nan, kepada makna, fi nafsiha, makna dia sendiri. Ya tadi, koma menunjukkan makna kiam. Jalasa menunjukkan makna julus. Ya. Waqtaranat, dan dia itu berarti dia mesti disertai bi ahadil azminah as-salasa, dengan salah satu dari tiga zaman, yaitu madi, lampau, al-hal, saat ini, al-mustaqbal, akan datang. Contoh doroba ini menunjukkan makna madin, lampau. Yadribu, hal, saat ini. Idrib, mustakbal. Karena kalau filamer itu kejadiannya nanti. Saya bilang ke Taufik, Taufik, Idris, dia udah ngelakuin belum? Julus? Belum. Nanti setelah ba'da takallum, setelah ada pembicaraan. Taib. Wa qawluhu yu'rafu ayyumayyazu. Fi'il yu'raf maksudnya apa? Yumayyaz, dapat dibedakan. An akhwaihi al-ismi wal harfi bi alamatin katsiratin. Ya, dia dapat dibedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan huruf, dengan tanda-tanda yang banyak. Sama kayak tadi, tanda isim itu mencapai 50, namun diringkas oleh Al-Khattabi jadi 5. Waqtasara iqtasara al-musannifu minha ala arba'i alamatin. Dan musannif Al-Hattabi juga sini meringkas, mencukupkan ke empat tanda aja. Aslinya ini ada di Matan al-Jurumiyah ya, dikutip oleh Al-Hattabi. Wa qawluhu biqad, fi'il dapat diketahui dengan qad. Wa hiya alamatun mushtarakatun bainal madi wal mudhari'i. Dia adalah tanda bagi fi'il yang mustarokah, ya, yang berbarengan antara fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fa inda khalat alal madi dalat ala ahadi maknayaini. Apabila qad masuk ke fi'il madi, maka dia menunjukkan kepada salah satu dari dua makna. Ahaduhuma, yang pertama at-tahqiqu. Ya. Ai tahqiqu wuqu'il hadasi. Makna yang pertama, apakah tahqiq? Itu benar-benar terrealisasinya, telah terjadinya kejadian sebuah hadas, sebuah peristiwa. Contoh, qada aflahal mu'minun ay tahaqqaqa lahum al-falahu. Nah, sungguh telah beruntung kaum mu'minun, maknanya apa? Ya, telah terrealisasi bagi mereka, bagi lil mu'minin al-falah. Adanya falah, kebahagiaan, kesuksesan. Ya. Ini makna yang pertama kalau masuk fil madi. Mana yang kedua? At-taqribu. Ya, sebentar lagi. Itu apa? Takrib. Bukan maknanya takrib itu masdar dari qarraba yuqribu, mendekatkan. Bukan. Tapi maknanya adalah takribu wuqu'il hadasi. Yaitu sebentar laginya kejadian terjadinya sebuah kejadian. Contoh, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maknanya apa? Apakah sudah berlangsung salat? Tahaqqaqat as-salah? Bukan. Maknanya adalah qaruba waktu qiyamiha. Telah dekat waktu didirikannya salat. Paham sini ya? Ini kalau qad masuk ke mana? Fi'il madi. Ya, ingat ya, maknanya dua, apakah tahqiq atau takrib. Ini mesti di luar kepala loh. Antum udah belajar di Matan al-Jurumiyah, kemarin di Al-Mumti. Ini juga lagi. Sekarang 3 kali buku, belum murjahnya. Ntar ditanya masih bingung juga. Ini di luar kepala. Antum baru bangun tidur, si Ahmad bangunin tidur, Ahmad bangun. Setelah dia ngucapin doa, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tanya, "Mat, apa? Mana qad kalau masuk ke fi'il madi maknanya apa?" Ya? Mesti bisa jawab, jangan nyawaannya belum nyambung. Kalau nyawa belum nyambung, mati ya tuh. Ya, mesti bisa. Kalau di mahat saya dulu, ya, tanda seorang itu udah mungkin baru bangun tidur ditanya. Ya, santri-santri dulu kita gituin. Baru bangun tidur ditanya itu, apa ini, apa itu? Bisa jawab, nah ini dia udah mungkin berarti, udah bisa. Ditanya itu tanpa murojaah. Yang kayak gini-gini ini di luar kepala. Ya. Hilmi, ngantuk? Sama ini khofi antara ngantuk dan enggak. Nah. Kalau perkara yang khofi kita enggak menghukumi. Itu siapa tuh yang mondar-mandir di luar? Siapa, Soy? Hah? Oh, Ustaz Ibnu Majah. Oh, iya mau ngajar berarti. Ya, baik. Ini dulu. Besok kita masuk ke indakolat alal mudari. Ya, kalau dia masuk ke fil mudari. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Coba Nabil nanti ya diatur waktu bikin muzakarah bareng harian dari ini apa namanya? Udhuratul Bahya. Biar ini antum ngertinya itu bareng gitu. Ada yang enggak ngerti nanti yang ngerti sharing. Ya, cari waktu sore kayak malam kayak habis sebelum subuh kayak atur waktunya lah. Ya, sebelum asar kayak. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.